lanjut ya. Dibaleni meneh Mbak Ana. Mbok Sija. Tonton game seru di sana lagi Sigit Ucil juga thank you ya. Bra Angker terima kasih teman-teman yang punya capek juga Jampa Santen Putra Amrik. Kriteng Bololo juga thank you. Edot Sujati. Berkah.